Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun, ini melanjutkan kasifatu saja. Tambihun, aslu ali ahlun. Ini membahas kata alu. Ya. Biasanya kan sholawat itu selain mendoakan Nabi Muhammad juga mendoakan wa ala alihi. Ya. Kata alihi, kata alu, itu ternyata asalnya adalah ahlu. Jadi huruf alif yang ada di antara hamzah dan lam itu asalnya adalah ha. Kulibatil ha'u hamzatan tawassulan. ha diganti dengan hamzah supaya menjadi pelantara liqol biha alifan. Jadi sebelum menjadi alif, ha ini diganti menjadi hamzah ya. Mengapa diganti hamzah? Supaya ha ini bisa berubah menjadi alif. Tsumma qulibatil hamzatu alifan lisukuniha wa infitahi ma qablaha. Jadi setelah hamzahnya diganti alif, setelah ha diganti dengan hamzah, maka hamzah ini sudah bisa diganti alif karena ada hamzah yang berharok, ada hamzah yang sukun ya, ada hamzah yang sukun dan sebelumnya berharokat fathah. Jadi kalau masih berupa ha itu tidak bisa diganti alif. Jadi untuk bisa menjadi alif, ha ini harus diganti hamzah dulu. Hadza madhhabu Sibawai. Ini adalah madhab dari Imam Sibawai. Sibawai ini bukan orang Arab ya, ahli nahwu, tapi bukan orang Arab, orang Persia. Wa qala al-Kisai asluhu awalun ala wazni jamalun. Sibawai dan Kisai ini sebagian besar pendapatnya bertentangan ya, rata-rata bertentangan. Menurut Kisai asal dari kata ahlun asal dari alun bukanlah ahlun, tapi awalun, ya, awalun. Jadi huruf tengahnya bukanlah ha tapi wawu. Harokatnya sama seperti Jamal. Kata Jamal itu kan huruf pertama dan tengahnya diharokati fathah ya, Jamalun. Taharokatil wawu wan fataha ma qablaha kulibat alifan. Jadi kalau asalnya adalah awalun, maka ya wawu ini tinggal diganti alif saja. Karena ada alif yang berharokat dan sebelumnya berharokat fathah, maka alif itu harus diganti. Saya ulangi ya, ada wawu ya, ada wawu yang berharokat dan sebelum wawu berharokat fathah, maka wawu itu harus diganti alif. Ini sudah aturan ya, sudah kaidah ini. Wasohbihi, semoga sholawat dan salam juga diberikan kepada para sahabat Nabi. Wahwa manisitam amuk minan bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'dar risalah. Sahabat adalah seorang yang pernah berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad dan beriman kepadanya. Dan pertemuan itu terjadi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, setelah Nabi mendapatkan risalah. Walau qablal amri bidda'wah fi hali hayatihi ijtima'an muta'arifan. Jadi selama Nabi sudah mendapatkan risalah ya, sudah 40 tahun, maka orang-orang yang beriman dan pernah bertemu dengannya itu dinamakan sahabat, walaupun Nabi belum diperintahkan berdakwah ya, belum diperintahkan menyebarkan risalahnya. Jadi kan bertahap ya, antara pengangkatan Rasul dengan perintah menyebarkan risalah itu kan tidak langsung, ada jeda beberapa waktu. Walaupun bertemu dan beriman di saat itu ya sudah termasuk golongan sahabat. Dan pertemuan itu harus pertemuan di saat masih hidup keduanya. Artinya di saat Nabi bertemu dengan semua nabi sebelumnya di peristiwa Isra Mi'raj itu. Peristiwa Isra Mi'raj itu kan Nabi pernah menjadi imam ya, menjadi imam seluruh nabi sebelumnya. Itu nabi-nabi sebelumnya ya tidak bisa dikatakan sahabat. Karena pertemuannya itu tidak pertemuan di saat hidup mereka. Dan pertemuannya harus pertemuan yang normal ya. Normal itu di sini diartikan biayakuna fil ardi pertemuan yang ada di bumi. Artinya di saat Nabi naik ke langit, kemudian bertemu dengan beberapa nabi di saat Mi'raj, itu juga tidak bisa mereka tidak bisa termasuk kategori sahabat, karena pertemuannya tidak di bumi. Jadi pertemuan bersama Nabi harus pertemuan yang normal, tidak boleh pertemuan yang di luar normal. Walau fi dzulmatin, walaupun pertemuan bersama Nabi itu berada di kegelapan. Au kana a'ma, walaupun yang bertemu dengan Nabi orang buta. Jadi tidak harus melihat Nabi, yang penting pernah bertemu. Ini biasanya dicontohkan Abdullah bin Ummi Maktum ya. Salah satu muadzin Nabi selain Bilal itu orang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat An-Naba ya, amma yatasahalun, itu kan Abdullah bin Ummi Maktum. Wa illam yas'ur bihi, walaupun pertemuan itu tidak disadari. Ada orang yang bertemu dengan Nabi, dia beriman. Ada orang yang beriman kepada Nabi dan dia bertemu dengan Nabi setelah diangkat menjadi Nabi, tapi dia tidak sadar bahwa itu Nabi. Walaupun demikian tetap termasuk golongan sahabat. Au kana ghairu mumayyizin, atau belum mumayyiz, masih kecil belum tamyiz, itu juga masuk golongan sahabat. Au maron ahaduma alal akhor walau naiman, atau tidak bertemu dalam satu tempat, hanya lewat saja, yang satu lewat yang satu diam, walaupun demikian itu sudah masuk kategori sahabat. Bahkan walaupun yang satu tidur, misalkan ada orang tidur kemudian Nabi lewat di sampingnya, atau sebaliknya ada orang yang lewat di saat itu Nabi tidur dan dia lewat di sampingnya, itu juga masih bisa masuk golongan sahabat. Aulam yasitami bihi lakin ro'an Nabi, atau tidak berkumpul tapi melihat Nabi ya. Jadi bisa berkumpul saja tanpa melihat, atau bisa melihat saja tanpa berkumpul. Auro'ahun Nabi walau ma'bu'dil masafah, atau dilihat oleh Nabi. Jadi melihat Nabi itu juga bisa tergolong sahabat, atau dilihat oleh Nabi juga bisa termasuk sahabat, walaupun jarak antara dia dengan Nabi jaraknya jauh, yang penting terlihat dan pernah dilihat atau pernah melihat, itu sudah termasuk sahabat. Walau sa'atan wahidatan, walaupun bertemu atau melihat itu hanya waktu yang singkat ya. Jadi untuk mendapatkan status sahabat itu tidak perlu lama bertemu dengan Nabi. Cukup waktu yang singkat. Bi khilafit tabi'i ma'as-sahabi. Fala tathbutu tabi'iyah illa bitulil ijtima'i ma'ahu urfan 'alal ashah inda ahlil usuli wal fuqaha'i aidan. Berbeda dengan status tabi'in ya. Generasi setelah sahabat itu kan namanya tabi'in ya. Orang yang bisa mendapatkan status tabi'in itu harus bertemu dengan sahabat, harus pernah berkumpul dengan sahabat, dan perkumpulannya itu tidak cukup singkat ya, harus bersama sahabat di waktu yang lama. Menurut pendapat Ashoh di pembahasan usul fiqh, bahkan juga di pembahasan ulama fikih. Jadi bertemu saja itu tidak cukup untuk mendapatkan status tabi'in. Wala yakfi mujarradul liqa'i bi khilafi liqa'i sahabi ma'an nabi li'anna al-istima'a bihi yu'athiru minan nuril qalbi ad'afa ma yu'athiruhu al-ijtima'u tawilu bi sahabi wa ghairihi. Nah, ini keistimewaan yang dimiliki Nabi ya. Jadi orang yang hanya bertemu saja dengan sahabat itu tidak bisa dinamakan tabi'in. Berbeda dengan pertemuan sahabat bersama dengan Nabi. Jadi sekedar bertemu saja bersama dengan bertemu Nabi saja, hanya bertemu saja itu bisa berpengaruh besar dalam hati ya. Jadi cahaya hati yang didapatkan saat bertemu Nabi itu berkali-kali lipat dibandingkan dengan cahaya yang didapatkan oleh pertemuan yang lama bersama dengan sahabat ya, sahabat atau yang lain. Jadi perbandingan antara bertemu Nabi di waktu yang singkat dibandingkan dengan bertemu sahabat atau yang lain di waktu yang lama, itu dampak di dalam hatinya masih besar, masih banyak bertemu dengan Nabi walaupun waktunya singkat. Karena ya ini keistimewaan Nabi. Ini terima kasih yang sudah subscribe. Kemudian lakin qala Ahmad As-Sukhaimi At-Tabi'i huwa man laqiya sahabiyah walau qalilan wa illam yasma' minhu. Ya, ini ada satu pendapat ya, ada satu pendapat yang berbeda dengan keterangan sebelumnya. Kalau keterangan sebelumnya orang yang diberi status tabi'in itu tidak cukup bertemu sebentar. Tapi kalau Ahmad Suhaimi, beliau mentakrifi, mendefinisikan tabi'in dengan definisi seorang yang bertemu sahabat walaupun sebentar. Jadi Ahmad As-Suhaimi ini menyamakan antara sahabat dengan tabi'in ya. Jadi tidak mensyaratkan pertemuan yang lama dengan sahabat untuk mendapatkan status tabi'in. Bahkan disebutkan walaupun tidak pernah belajar dengannya ya, walaupun tidak pernah mendengarkan ilmu dari sahabat, asalkan pernah bertemu itu sudah bisa dikatakan tabi'in. Ini menurut Ahmad As-Suhaimi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawabi.